sajroning kalangan tetungguling para dewa watak songo ingkang keparenga isih sanggwang permesti Bathara Guru. Ya sanggwang jagat nata. Rikala semana pinjenengan wonten dampar Cendani bali marcu pundha manik. Angayunaken marang Raka Sangkaneka putra ingkang nembe sangka ing Madyapada anggir godha marang para pitakang pinuju nandhang sungkana. Tuwin sedaya para dewa tridasa watak nawa. Sopi suwani rukang roko sang yang kaniko putro kejut ing penggali sang pramiti Bathara Guru keparang lu citain rio kaus kami cilin lati Dewan nuntun layan kaprapan bimbing sang gangarko sekaring sawono di sangayu paluan kakang nuradu on prapi di manggira harjo kakang nuradu lajeng kepareng minggah dateng kalangan nembi saking mertopoto lo nampi pamujini pun adik guru winantu ingkar harjan nirsambe kolo ngga syukur binagisen kabeh poro diwa diwa meroto prayuga lo jeneng kita suwan. Nungistakan dawuh kulun. Kejawi saking niko kakang nurdo. Kades pun dikeng wayah pun regowo tuin murdo. Koi sampun kulun parangaken pinaringan pepadang sawetawis. Nun enekipun nyerokos doyo poro. Tita-tita mertopodo ingin sampun kulun paring keterangan. Kanti wijang ingat datas ketika pun adi permesi Bathara Guru sampun anuhoni jauh lan saknyatanipun udah sak mangke nglajengaken anggenipun babat wana Pancalaka. Kakang Rodo, kawontenan pertapa donya udah sak mangke ketingal Nyolowadi. Iya boten wonten mari kejawen namung. Ingkang wayahipun Subali tuwin Sugriwa. Ingkang mekaten menika keparenga ing rayi badhe minta pepadang. Kados pundi muni prayoginipun ingkang kedah dipun damel langgeng menika sinten? Lah menggah pangagemipun adi guru yen to badhe nyambet sejarah ing wedal menika ingkang jujur kedah dipun pundhut wangsul wonten zaman kelanggengan. Sageta ugi minangka pambiyantuning para dewa. Lajeng ingkang angkara murka kedah pinarengan langgeng. Liripun menika mangke badhe kula jumbuhaken. Kalian ngayuja pala. Kenging kinaos sarana anggenipun badhe ngluwat kamurkane jagat ingkang wayah pun Rahwana Raja. Oh, mekaten. Dados ing ngatur wedal menika tetep Subali kasendal mayang. Sugriwa dipun paringaken langgeng tumitawon tumrapada. Nggih Kakang Rodo, menika yen to badhe nyambet sejarah utawi njumbuhaken antawisipun Sugriwa kalian ingkang wayahipun Regawa. Oh nggih, sedika lajeng sranaipun sedaya para putra-putra Jawata ulun paringaken muja kethek nyetunggal-nyetunggal. Saben dewa setunggal, muja pragosa setunggal. Oh, sedika. Endro, Mas Nol, Totro, Bromo, sak pinunggalane. Kula-kula. Diparengake bebarengan anu marang Jawata, muja pragosa kanggo gawe nyambung sejarah. Ingkang sinebutake sejarah Antarayana. Ngestuake dawuh sedika, sedika. Oh. Pinimpal kontak ketunyo kalaweran katiping bondro tu mepeng samudro loyo pinompo meringiwang baruno Rikala semono sedaya para yang para Jawata pinanggenah amuja pragosa kang ambukani sang yang kanika putra ingkang ngasta Ron Nila. Kasidikara bisa salah kedaden dadi pragosa. Saklajenging para yang para Jawata nimbangi marang sang yang Nurada. Iwo 30 muja pragosa 30 wilangane. Pun adi permati Bathara Guru nggih Kakang Rodo. Menika sedaya para putra-putra Jawata sampun sami muja pragosa senajan to keng raka piyambak ugi sampun. Pujanipun Kakang Rodo ingkang puni, menika kethek ingkang ijem. Lajeng keparingipun Kakang Rodo, ulun pasrahaken adi permati Bathara Guru. Menika badhe ulun paling tetenger kapianila. Pujanipun sang yang Bromo Joyo Anggeni. Lajeng menika mewingking-mewingking lan kathah sanget. Kakang Rodo ulun aturi nekseni tunggal-tunggaling pragosa coklat sing dipun tritio mingkingipun joyo anggeni kurun pahit tenger kapi cacing kanil lajeng ingkang mujo mendo kurun pahit tenger kapi mendo ingkang mujo dwi panggo kurun pahit tenger kapi liman desti ingkang mujo peksi cucak rawun ingkang mujo ayam soto Bali sedaya sampun sami pun paring nami minangka tetenger nggih lajeng kepareipun adi guru kaboyo medhak dhateng mreca padha pas kapasrana dhateng ing wayah pun Sugriwa ing ngudha menika nuju angesti tapa nggih sedika ani lho wonten dawuh kulun kabeh para prakusa nderek ulun ayo medhun mreca padha sedika sedika sedika Indra wonten paring dawuh para jauh tulun paling aki budal songo pasuwanan sediko kulun saing gunung jamur dipo ani lo wonten dawuh kabeh pragusa kita ing ulun pasrai angesui pabarisan iki sedika merpeki putulun Sugriwa yang metuiki nuju angesti topo banjur opos diane Sugriwa kita kudu wajib bantu jalanan kita bakal ulun swita ake marang dewe ini sedikit dulu merkencong baru daya Sugriwa boya kaget ulun prapto kulup beting cirai toto menggalokan dari CJ pelai ingin tinuju lenggah wonten ing sesukuning Argo Siwulawu Raden Sugriwa twining kekabdi kapi jembawan ingin sangat genyo angin akan cipta nanuun marang kepali jauh to ingkang linangtung sakotawis kudar tapaniro amiji marang kekabdi keparang luci taning drio Raden Sugriwa Thank you. raina semobang hiwang nyaruna katilitrane aku rapo sabdaning kukil rinkani goro sakatar Tunggoro jagat manik rojo diwak. Jembawan wonten dawuh raden us rada sakwetara swenggon kucuk lacuk liber mono sandi nenuwun marang keparing jawata supaya ketrimo nggonku bakal kepingin diladeni karo Mbak Ayu Dewi Utara Kasih iki. Tak riwayi kowe mangkene dewa kok ya padha ora preso. Mbok yo aku ki tinggal diparingi pepadang kakang sebali gak dijabut nyawane. Perlune mengko gek men mati yuk Mbak Ayu melu karo aku. Waduh. Raden. Mbok inggih kula trimendo penggalipun. Ampun ngantos penyaipun Raden sangat anggenipun. Badhe mitenah dumateng kang raka inging mangka menika tanpa dosa. Sapa sing ora dosa? Kakang Subali ku ora dosa. Dosane dindit dikempit. Yen pancen dhek gelem ora dosa ra kudu Mbak Ayu tak jaluk kudu oleh. Lah dijaluk ora dolongane kok ora dosa. Kuwi wong sing kebak dosa kok ngono kuwi. Yen bojo dijaluk oleh kuwi wong sing tulus, suci murni. Oh. Inggih. Kowe nel topo ora kena gletak-gletak. Aku topo kowe kudu melu prihatin. Ih, namung anu ngeluk boyok. Estunipun kula netepi kewajiban yen penjenengan tindak ya kula nderek. Namung gandeng kula menika sampun sampun badan sepuh. Menika estunipun yang mboten kula rimat piyambak ing sinten badhe ngrimat. Ayo nuwun marang Jawata. Mbok yo dewa ki ngerti marang lakonku bisa maringi pepadang kang dadi panuwunku kesinggian Raden. Wes meraino. Semubang iwang aruna kadinektraning. Korapo sabdaning kukilo rinkani goro saketar lirmu singe pini panco pepetoking ayam wono cinarito duk rikolo semono Raden Sugriwo sangat ngenyo ngeningaken cipto nenggi ingkang sangking jumantoro sang wangkani koputro ingewus ngirit bolo wanoro merpeki kang wayah Raden Sugriwo. Ya jeneng-jeneng talaga kati langit mambang tepas wulan pomaneka lintang daya kusuma yuwana sumawur ngaturaken pangabekti kulun. Oh, ulun trimo kita ngaturake bekti ana ngarsa ulun. Pangastuti ulun tampanono sugriwo kula pundi wonten mestaka mugi rumesepa sanduning badan. Ulun tedhak ing madya padha perlu bakal pitakon marang jeneng kita paran darunane kita cukla-cukli bermono sandi. Iki wale-wale menapa? Mboten sanes kejawen namung nglajengaken ingkang dados panuwunipun ingkang wayah duk rikala ingkang wayah gagal badhe palakrama kalian Kakang Mbok Dewi Tara, ih Kakang Mbok Utara Kasih. Sampun dawah katresnan kula yen to ingkang wayah mboten saged palakrama kalian Kakang Mbok Dewi Utara Kasih. Trimah ingkang wayah kakukuta jagatipun kulun. Merkencong ayang ludul yah. Wadah-wadah. Adreng panuwun kita seko keparing adi guru Kiyi minangka lantaran poro praguso minangka kekuatan kita kena kanggo gawe daguh nang paprangan anggon kita bakal ngancam marang patine kadang kita werto si Subali mekaten pukulun yo. Yen mekaten matur kesinggian sanget menika para wadya bala wanu yo mengkono Sugriwo. Wus kita tampa sampun ulun kundur makayan wis mangsa bodho aturen dhewe prajurit-prajurit Triwanda. Kaping Bramana duk manjing telenging pamudyan ngening no ciptaning rasa mala prajurit kethek kula kowe ngaku dewi-dewi kula jayanila kula kapianggeni kula cucak rawun kula asraba kula kapimendo cacing kanil kowe saki disuwitake marang aku. Aku ingin kewajiban ngatur marang kowe kabeh. Iki tuwa-tuwanganing para pragosa abdiku sing tak tresnani Kapi Jembawan. Jembawan, nun, iki kadangmu sinorawedi poro kethek-kethek. Walah. Kethek semono kae. Lajeng kersanipun bakal tangguh gawe jago mateni Kakang Subali nyemanggaken. Ani lho, wonten dawuh. Tut muli lakuku Kakang Subali ora ngrilake Mbayu Tara dadi bojoku tak kendharat gulune. Yeah. Kartika kang sumawuring gagono tinulus saking mandra. Surem kasurutan mringi wang pratangga mijil. Pati wonten paring adawuh sinuwun. Kaya ngenteni kambangi watu item sileming palwo gabus. Ora ngira babar pisan yen adiku Sugriwa ora kena tak pringgake becik. Ora kena tak eman. Malah dheweke nguncati saenggo sprene urung ana pekabaran. Sak menika ngaten sinuwun, lajeng kula aturi kagungan pemanggih. Senajan to kadange dhewe nang yen pancen bladak milang sipat mirang kampuh jinggo perlu menapa panjenengan ngoyoyo sanget supados ing rayi.